Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yaumitin amma ba'd. Fatfilah rahimani Allah wa iyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Huya wa Taqrib. Tadi pertemuan ke-43 masih di kitab sholat, masuk di bab sholat qasar dan jamak bagi musafir. Ya, kita lanjutkan sampai di perkataan musannif tentang sholat jamak. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa yajuzu, dan boleh hukumnya lil musafiri bagi musafir, safaron tawilan, safar yang tawil, yang panjang, mubahan, yang mubah, boleh apa? An yajma'a baina sholatayi al-zuhri wal-asri. An yajma'a ini master mu'awal, fa'il dari yajuzu. Ya. Boleh bagi seorang musafir yang safarnya safar tawil, kemarin sudah kita jelaskan itu safar yang panjang, yang dua marhalah atau lebih. Nanti kalau yang safarnya pendek itu yang kurang dari itu, ya. Yang safar panjang yang masyhur ya dikonversi sekitar 83 km, berarti nanti kalau kurang dari itu masuknya adalah safar qasir, safar pendek. Nah, kebolehan menjamak dan mengqasar yang kemarin sudah kita bahas yaitu untuk yang safarnya tawil. An yajma'a menjamak baina sholatayi al-zuhri wal-asri. Menjamak antara sholat zuhur dan sholat asar. Dan semisal sholat zuhur adalah sholat jum'ah, bisa dijamak. Tapi untuk sholat jum'ah dengan sholat asar ya hanya bolehnya jamak takdim. Boleh dijamak takdiman wa ta'khiran. Wa huwa makna qawlihi. Wa makna qawlihi fi waqti ayyihima sya'a. Itu dan itulah maksud dari perkataan musannif fi waqti ayyihima sya'a, di waktu yang manapun yang diinginkan. Enggak salah kemarin sudah ya. Ya, yaitu boleh jamak takdim berarti di awal waktu, di waktu sholat pertama, atau jamak takhir di waktu sholat kedua. Zuhur dan asar di jamak takdim berarti dikerjakan di waktu zuhur, kalau di jamak takhir berarti dikerjakan di waktu asar. Kemarin kalau nggak salah sudah kita sebutkan ya. Yang afdol ya, jika dia itu posisinya singgah di waktu pertama, di waktu zuhur misalnya, maka yang afdol jamak takdim. Ya. Adapun kalau dia di waktu yang pertama, yaitu waktu zuhur, dia kondisi perjalanan, kemudian di waktu kedua dia singgah, atau perjalanan di kedua waktu, baik itu zuhur atau asar, atau yaitu singgah di kedua waktu, ya, yang afdol jamak takhir. Yang afdol jamak takhir, ini menurut Ar-Rambli. Tapi menurut Ibnu Hajar, yaitu yang afdol jamak takdim dalam rangka agar segera terbebas dari tanggungan. Allahu a'lam bishawab. Wa an ya jama'a baina sholatai al-maghribi wal isya'i, dan boleh juga menjamak sholat maghrib dan isya takdiman wa ta'khiran, baik itu jama' takdim ataupun jama' ta'khir. Wa makna qawlihi, dan itulah maksud dari perkataan musannif di waktu ayyihi masya'a, di waktu kapanpun yang diinginkan. Sehingga ini yang boleh zuhur dengan asar atau maghrib dan isya. Sehingga subuh tidak ada kebolehan untuk menjamak. Kemudian syarat jamak takdim. Jadi ini ada syarat jamak takdim, ada syarat jamak takhir. Wa syurutu jam'i at-taqdimi salasatun. Syarat jamak takdim ada tiga. Al-awwal yang pertama an yabda'a bi dhuhri qabla al-'asri wa bil maghribi qabla al-'isha'i walau akasa an yabda'a bil 'asri qabla dhuhri masalan lam yasihha. Syarat pertama, pelaksanaannya dimulai dengan mengerjakan salat zuhur terlebih dahulu sebelum mengerjakan salat asar atau sholat maghrib terlebih dahulu sebelum mengerjakan sholat isya. Walau akasa, jika dibalik, mengerjakan sholat asar dulu baru zuhur atau sholat isya terlebih dahulu baru maghrib, ka'an yabda'a bil asri qabla zuhri masalan, yang tadi, yaitu dimulai dengan asar dulu baru zuhur, misalnya lam yasihha tidak sah. Wa yu'iduha ba'daha in arada al-jam'a. Dan dia nanti mengulang ketika ingin melakukan jama'. Itu mengulang sholat asarnya ya. Karena ini asar itu harusnya dikerjakan setelah zuhur. Ini kok dikerjakan sebelum zuhur, maka ini tidak teranggap asarnya. Sehingga nanti ketika dia salah seperti tadi, dia mengerjakan sholat asar baru kemudian sholat zuhur, ya, maka kalau ini nggak bisa jamaknya nggak sah. Sehingga kalau ingin jamak lagi ya asarnya diulangi ya, yang tadi tidak teranggap. Tapi kalau dia nanti nggak menginginkan jamak ya artinya ini tadi sudah salah, asar dulu baru zuhur, asarnya nggak teranggap. Kemudian dia wah nggak jadi saja. Ya kalau nggak jadi jamak nanti dikerjakan di saat sholat asar, harus mengerjakan sholat asar karena tadi tidak teranggap asarnya yang tadi. Ini menunjukkan apa? Ya, syarat yang pertama adalah tertib atau urut, berurutan. Ya. Maka sholat yang lebih dahulu waktunya itu lebih dikerjakan terlebih dahulu, kemudian sholat yang waktunya diakhirkan. Setelahnya maka dikerjakan setelahnya. Ya tadi sholat asar lam yasihha itu yang tidak sah adalah sholat asar. Ya, kalau zuhurnya sah ya, sholat asarnya tidak sah. Sholat asarnya tidak sah. Baik itu sebagai sholat fardu tidak sah, ataupun sebagai sholat sunnah juga tidak sah jika dia sengaja dan tahu. Artinya dia tahu dan sengaja, kemudian kok mengerjakan sholat asar dulu, baru zuhur, maka ini tidak teranggap baik itu fardu, tidak jatuh sebagai fardu, tidak jatuh pula sebagai sholat sunnah. Jika dia apa? Amidan aliman. Ya sengaja dan tahu hukumnya. Bagaimana kalau dia lupa atau dia tidak tahu, maka jatuhnya menjadi sholat sunnah mutlak. Menjadi sholat sunnah mutlak. Menjadi sholat sunnah mutlak jika dia tidak punya hutang sholat yang semisal. Kalau punya hutang sholat semisal, maka bisa menggantikan sholat yang tertinggal tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, syarat jamak takdim. Niatul jam'i awwala as-salatil ula. harus ada niat untuk menjamak, yaitu di awal sholat yang pertama. Di awal sholat yang pertama. Bi antaqtarina niyatul jam'i bitaharumiha. Yaitu dengan cara mengiringkan, membarengkan niat untuk menjamak itu dengan taharum, dengan takbiratul ihram. Fala yakfi taqdimuha 'ala taharumi. Tidak mencukupi jika niat jamak ini yaitu dilakukan sebelum takbiratul ihram. Belum mencukupi. Berarti harus pas takbiratul ihram. Jadi kita mau menjamak sholat zuhur dengan asar. Nah, ketika kita sholat zuhur, nah itu namanya sholat yang pertama kan tadi. Niyatul jam'i awwala sholatil ula. Sholatil pertama yang sholat zuhur. Ya, pas sholat zuhur tadi, pas takbiratul ihram, itu harus ada niat untuk jamak takdim. Menjamak asar sama takdim. Wala yakfi taqdimuha 'ala tahrumi, tidak cukup kalau yaitu apa? Sebelum takbiratul ihram. Wala ta'khiruha 'anis salami minal ula. Dan tidak cukup pula, ya tidak sah, tidak boleh. Kalau mengakhirkan niat jamak takdim tadi setelah salam, ta'khir 'anis salam. Di salat yang pertama tadi. Wa tajuzu fi asna'iha, boleh pula di tengah-tengah salat ya. Jadi ketika takbiratul ihram itu lebih diutamakan ya, diutamakan akan tapi boleh ketika setelah takbiratul ihram sampai sebelum salam. Jadi niat untuk jamak takdim ini yaitu antara takbiratul ihram sampai salam. Maka di sini karena tadi yang tidak dibolehkan kalau sudah selesai salam, sehingga kalau mukoronah dengan salam pun masih boleh. Jadi mukoronah ya berbarengan dengan takbiratul ihram, terus sampai setelahnya di pertengahan masih boleh, sampai pun mukoronah dengan salam, berbarengan salam masih boleh. Ketika sudah salam selesai baru tidak boleh. Artinya sudah enggak bisa jamak. Kita sholat zuhur, selesai sholat zuhur, baru niat, mau saya jamak. Ini enggak bisa. Harus apa? Pas takbiratul ihram sampai salam. Sebelumnya pun enggak bisa. Karena niat itu kan di awal perbuatan. Tadi kan disebutkan, wala yakfi taqdimuha, kembali ke niat jamak, ala taharum. Enggak boleh. Kalau sebelum takbiratul ihram, sedangkan takbiratul ihram kosong dari niat. Ya. Tapi karena kalau nanti diulangi lagi ya boleh. Intinya di situ ada niatnya. Yang ketiga. Wasalisu yang ketiga. Al-muwalatu bainal ula wasaniyati. Muwalah itu berkesinambungan, ya, tidak diberi jeda antara sholat yang pertama, misal zuhur, dengan sholat yang kedua, misalnya asar. Oh, tadi ada kata-kata alal azhar ya. Ya, menurut pendapat yang kuat dari dalam mazhab, biasanya azhar ini kaulnya Imam Asy-Syafi'i. Berarti nanti ada pendapat lawan dari Azhar ini apa? Berarti tidak boleh di tengah-tengah sholat. Berarti ada pendapat dari mazhab yang itu lemah, itu tidak memperbolehkan di tengah-tengah sholat. Berarti harus apa? Di takbiratul ihram. Nah, tapi yang kita pegang adalah ini tadi. Boleh. Nah, yang azhar, yang kuat adalah itu. Yang ketiga tadi, berkesinambungan antara sholat yang pertama dan sholat kedua. Bi'alla yatula, bagaimana itu mualah? Bi'alla yatula al-faslu bainahuma. Yaitu tidak ada fasal, jeda yang tawil, panjang di antara keduanya. Fa'in tola urfan, walau bi'udrin kan naumin wajaba ta'khiru sholati saniyati ila waktiha. Jika jeda panjang, ya, jedanya lama, walaupun ada uzur, tidur misalnya, ketiduran. Habis sholat zuhur, ya, dia tadi sudah niat tuh jamaah. Kemudian habis sholat zuhur, kecapean, ya, langsung berbaring atau duduk, ketiduran. Ya, lama. Nah, ini kan ada uzur, tapi lama menurut uruf. Kalau seperti ini, boleh nggak kemudian langsung sholat asar? Nah, di sini nggak boleh. Wajabah berarti harus batal, jamaknya itu nggak boleh dijamak. Wajabah wajib, ta'khiru sholati saniyati. Wajib untuk mengakhirkan sholat yang kedua, yaitu asar tadi, contohnya. Ila waktiha, yaitu dikerjakan di waktunya, nunggu waktu asar, nggak boleh dijamak, karena sudah jedanya panjang. Wala yaduru ilmu walati bainahuma faslun yasirun urfan. Maka tidak masalah jika tidak mempengaruhi muwalah di antara keduanya kalau ada jeda yang ringan, jeda yang sebentar secara uruf. Secara apa? Uruf. Ya. Ini syarat yang ketiga adalah muwalah. Ya, saya sebutkan bi'alla yatula al-fasal, ya. Itu gambaran untuk mualah. Di hasil al-Bajri sebutkan, yaitu wataduru as-shalah bainahuma mutlakon walau ratibatan. Maka menjadi masalah, artinya memutus mualah jika ya dia melakukan sholat, ya, di antara keduanya itu setelah zuhur tadi, secara mutlak, walaupun sholat rawatib. Ya, walaupun rawatib. Ya. Jadi setelah sholat zuhur, mau sholat ba'diyah maksudnya. Ini mau, kita kan mau jamak zuhur dengan asar jamak takdim. Ya, itu, ini kemarin sudah pernah ditanyakan ya dulu. Ini kita masuk bahasanya. Maka kita tidak bisa melakukan seperti kita sholat zuhur selesai, kemudian mau ba'diyah zuhur, nanti dulu. Jadi kalau kita ba'diyah zuhur, kemudian baru asar, itu terjeda antara zuhur dengan asar dengan sholat rawatib. Nah, ini menjadi terputus mualahnya. Nah, kapan mengerjakannya? Ya, nanti setelah sholat asar. Ba'diyah zuhurnya dikerjakan setelah asar. Kalau qobliyah ya dikerjakan dulu. Kalau qobliyah kan belum. Belum mulai zuhur, qobliyah dulu. Belum sholat zuhur. Habis ini kalau mau ba'diyah, sholat ba'diyah zuhur, rawatib. Nah itu nanti setelah sholat asar. Maka falatus sholat nafilah bainahuma bal ba'dahuma. Ya. Meskipun sholat rawatib. Yang kemudian semisal sholat sunnah juga sholat jenazah. Walaupun cuman minimal sah. Allahu a'lam bishawab. Ya, tadi disebutkan fa in tala urfan, jika panjang menurut uruf walau bi udrin kanaumin, nah ini enggak bisa, wajibat akhir salat sana ya waktiha. Panjang itu bagaimana menurut uruf? Ya. Ya, sudah beberapa kali kita temui urfan, tapi diberi dhabit. Ya. Ini urfan, ya, diberi dhabit juga. Dhabitnya adalah dijeda dalam rentang waktu yang waktu tersebut bisa digunakan untuk mengerjakan 2 rakaat sholat minimal sah. Nah, gitu. Kalau itu terjeda waktu di situ, bisa waktu tersebut digunakan untuk sholat 2 rakaat minimal sah, ya, maka itu termasuk apa namanya panjang, masuk panjang, ya, nggak boleh. Misalnya 2 rakaat itu 3 menit misalnya, atau 5 menit, ya, 2 rakaat 5 menit. Berarti kalau terjeda 5 menit berarti putus mualahnya, karena 5 menit bisa dikerjakan, bisa digunakan untuk mengerjakan 2 sholat yang paling ringan minimal sahnya sholat. Kalau ragu-ragu gimana ini? Panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Nah, ini nanti memutus mualah. Alasannya apa? Karena jamak adalah rukhsah. Nah, rukhsah harus dilakukan dengan yakin. Nah, ini yakin, maksudnya ini kalau tidak mualah itu enggak boleh jamak takdim, ya. Enggak boleh jamak takdim. Dan harus yakin terpenuhi syarat. Nah, ini ragu-ragu. Ini panjang atau pendek? Ini enggak yakin, enggak boleh ngambil. Karena rukhsah itu enggak boleh dengan ragu-ragu. Ya. Tadi disebutkan kemudian kalau ada fasal jeda yang ringan, pendek secara urf. Nah, ini urf juga. Diberi dhabit juga, nah, walaupun urf itu, nah, jadi memang kita juga apa lebih ringan ya dalam memahami urf itu seperti apa. Ya. Kalau diberi dhabit, kalau nggak diberi dhabit kita kan, wah ini urfnya apa? Urfnya juga nggak tahu. Ini panjang atau pendek? Nah, urfnya gimana? Ya enak kalau ikut dhabit, ya aturan diberikan para fuqaha. Ya. Kalau nggak diberi aturan kita kemungkinan juga bisa beda-beda gitu kan. Ini 10 menit itu urufnya lama atau enggak? Wah, enggak tahu juga. Boleh aja lah. Biar enggak boleh. Nah, ini kan nanti malah apa? Enggak tepat ya. Ya, kalau dhabitnya sebagaimana dhabit panjang. Berarti kalau dhabitnya, kalau ini pendek, sebentar dhabitnya adalah kurang dari waktu tadi. Kurang dari waktu, bisa mengerjakan 2 rakaat minimalnya sah. Tanya 5 menit ya, berarti kurang dari 5 menit masih boleh. Kemudian kalau wudu bagaimana? Wudu enggak mengapa ya. Ya, tidak memotong walah wudu, walaupun wudunya itu untuk tajdid, memperbarui wudu. Karena kalau wudu sudah digunakan untuk sholat, disunahkan diperbarui. Nah, ini sudah digunakan untuk sholat. Ah, mau perbarui wudu ini enggak memutus mualah. Walaupun panjang ya. Ya, meskipun mungkin durasinya lumayan. Kalau wudu ya enggak begitu ya. Kalau normalnya enggak begitu. Kemudian tayamum juga enggak memutus. Wudu, walaupun tajdid wudu, enggak batal, wudu lagi enggak memutus. Tayamum tidak memutus. Kemudian apalagi, ya, tayamum kemudian mencari air, mencari air. Kemudian seukuran azan, kemudian iqamah, ya, dengan ukuran yang standar. Ini tadi masih diperbolehkan. Ya, jadi ada tiga syarat jamak takdim, ya. Yang pertama harus harus berurutan, ya, berurutan, dulu dulu baru asar. Yang kedua harus niat jamak, niat untuk menjamak di sholat yang pertama, yaitu di ketika takbiratul ihram sampai salam. Kalau sudah salam nggak boleh. Dan yang ketiga yaitu berkesinambungan, muwalah. Muwalah itu apa? Berkesinambungan. Kemudian ada syarat lain, ya saya berjuri sebutkan, ada syarat dawa musafar ila aktisannya. Masih kondisi safar ketika takbiratul ihram di sholat yang kedua. Ya. Maksudnya bagaimana? Kalau seorang misalnya menjamak antara zuhur dengan asar, ya kan? Dia sholat zuhur sudah selesai. Nah, pas mau sholat asar, dia sudah sampai di tempat mukim. Nah, ini nggak boleh apa? Menjamak. Oh, berarti nanti sholat asarnya nunggu waktu asar. Karena jamak ini apa? Harus dilakukan ketika safar. Nah, maksudnya statusnya harus posisi safar. Ya. Statusnya harus masih musafir. Dia misalnya naik perahu, gitu kan. Kemudian dia sholat zuhur, perahunya berjalan. Pas sholat zuhur selesai, mau sholat asar, sudah masuk mukim, nah, masuk kampungnya, ya, sudah masuk area kampung. Nah, boleh nggak dia sholat asar, jamak takdim tadi? Ini masih waktu zuhur kan, maka nggak boleh, karena dia apa? Sudah putus safarnya. Nah, berarti nanti nanti asarnya nunggu sholat, nunggu waktu asar masuk. Ya, inti tambahnya itu saja. Kita lanjutkan untuk jamak takhir bagaimana? Ya, kita lihat perkataan Syarih Ibnu Qasim Al-Ghazali rahimahumullah taala, wa amma jama'u ta'khiri, adapun jama' ta'khir, fa yajibu an yakuna bi niyatil jam'i wa takunu niyatu hadhihi fi waqtil ula wa yajuzu ta'khiruha ila an yabqa min waqtil ula zamanun lawib tu diat fihi kanat adaan. Ya, dari situ dulu. Nah, kalau jamak takhir ini dia lebih sedikit, ya. Syaratnya itu lebih ringan daripada jamak takdim. Baik. Itu yang pertama apa? Wajib an yakuna niyatil niyatil jam'i. Harus punya niat jamak, ya. Dan watakunu niyatu hadhihi, dan niatnya ini hadhihi jadi apa? Na'at. Di waqtil ula, di waktu yang pertama. Kita mau jamak takhir. Jamak takhir zuhur, asar, mau dikerjakan di waktu asar. Artinya zuhur mau kita kerjakan di waktu asar. Syaratnya kita harus niat jamak. Kapan niat jamak ini? Watakunu an-niyatu hadhihi fi waqtil ula. Harus diniatkan di waktu, ya, di waktu pertama. Waktu zuhur. Ya, waktu zuhur misalnya misalnya jam 12 itu sudah zuhur. Kemudian jam 3 itu asar. Nah, sholatnya niat jamak ini harus kita niatkan antara jam 12 sampai nanti ada keterangannya. Di waktu zuhur, jam 12, jam 1, jam 2, jam setengah 3, itu kita niat jamak masih bisa. Karena itu masih cakupan area waktu yang sholat pertama. Cakupan area waktu sholat pertama yaitu sholat zuhur. Yaitu fi waqtil ula. Nggak boleh sebelumnya. Kemudian, wayajuzu boleh takhiruha, kembali ke niat. Boleh niatnya itu diakhirkan, ditunda. Ila sampai an yabqa min waqtil ula, sampai tersisa waktu zuhur. Ini kan kita contohnya zuhur. Zamanan satu waktu, lawib tu diat fihi. Jika dimulai sholat di waktu tersebut, kanat adaan, maka bisa bisa ada. Enggak ada yang kodok. Artinya, bisa melakukan sholat zuhur sampai selesai di waktu tersebut. Misalnya gambarnya kalau contoh kita contohkan tadi jam 3 masuk asar, maka kita misalnya 4 rakaat itu butuh waktu 8 menit misalnya. Misalnya 8 menit misalnya. Maka boleh menunda niat jamak, ya. Boleh niat jamaknya itu di situ ketika 8 menit sebelum asar. Karena apa? Ini adalah waktu di mana kalau kita memulai di situ, maka kita bisa mengerjakan sholat zuhur semuanya di situ. Masih masuk waktu zuhur. Maka itu boleh. Ya. Ya, sehingga kalau sudah lewat waktu tersebut berarti makmumnya tidak boleh. Ya, makmumnya apa? Kalau dia mengakhirkan niat sampai di satu waktu, dia itu apa? Tidak mencukupi untuk sholat, ya, maka tidak boleh. Dan dia nanti berdosa, ya. Ketika dia mengakhirkan di waktu tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kemudian wala yajibu fi jam'i ta'khiri tartibun. Tidak boleh jamak ta'khir itu tidak wajib untuk jamak ta'khir itu dilakukan secara berturut-turut. Zuhur dulu baru asar itu enggak wajib. Sehingga kalau jamak ta'khir, misal kita sholat asar dulu, baru sholat zuhur itu sah. Ya. Kemudian wala muwalatun, tidak ada kewajiban untuk muwalah. Sehingga dia misalnya diselingi dengan kegiatan lain boleh. Misalnya sholat zuhur dulu, kemudian dijeda dengan kegiatan lain, kemudian sholat asar, jamak takhir ini boleh. Atau dia sholat asar dulu karena tidak wajib mengerjakan yang awal. Tidak wajib mendahulukan zuhur, maka sholat asar dulu, kemudian dijeda, kemudian sholat zuhur, boleh. Jadi dua ini tidak ada kewajiban, tidak disyaratkan untuk jamak takhir. Yaitu apa? Tartib sama muwalah. yang ini disyaratkan untuk jamak takdim. Wala niyatu jam'in, dan tidak pula niat jamak, yaitu maksudnya adalah di ala sahih. Wala niyatu jam'in ala sahihi bis salasah. Dan juga tidak disyaratkan niat jamak di sholat yang pertama. Maksudnya apa? Ini kan jamak takhir. Nah, jamak takhir tadi kan harus niat di waktu sholat pertama. Zuhur tadi kan dari jam 12 sampai tersisa waktu masih bisa menunaikan sholat zuhur. Nah, itu kan wajib, man, ya kan? Nah, kemudian kalau pas sholat zuhurnya diwajibkan niat jamak enggak? Sudah masuk asar, kemudian sholat zuhur. Nah, pas sholat zuhur ini diwajibkan enggak niat jamak? Tidak wajib. Karena sudah niatnya adalah di waktu zuhur tadi. Ya, di waktu zuhur tadi ketika belum sholat tadi sudah ada niat jamak. Kemudian ketika masuk asar, dia sholat zuhur. Nah, pas sholat zuhur ini tidak ada kewajiban niat jamak. Niatnya sudah tadi. Ya, seperti itu ya. Kalau ini di bab jamak takhir. Seperti itu. Kata beliau ala sahih, menurut pendapat sahih, di salasah di tiga ketentuan tadi. Yaitu apa? Tidak diniatkan, tidak ada kewajiban urut, tartib, tidak ada kewajiban muwalah, tidak ada kewajiban niat jamak pada sholat yang pertama. Ya. Ini tiga ini, ala sahih, menurut pendapat sahih dalam mazhab, tidak disyaratkan untuk jamak takhir. Berarti mukabilnya pendapat lemah mengatakan disyaratkan. Ya, lawannya adalah pendapat lemah mengatakan disyaratkan. Kalau dikatakan sahih, ini perselisihannya enggak kuat. Berarti lawannya ini ya enggak teranggap lah. Apa istilahnya, karena lemah gitu. Beda kalau nanti ibaratnya alal asoh. Kalau alal asoh itu sama-sama kuatnya. Berarti lawannya itu memang kuat. Dalilnya sama-sama kuat. Jadi perselisihannya itu kuat, ya, tajam. Ya, yang lebih kuat namanya asoh. Kalau perselisihannya lemah, ya, artinya yang ada dua pendapat dalam mazhab, yang satu pendapatnya dalilnya lemah, misalnya, atau dari sisi mazhab lemah, yang satu kuat. Ya, ini namanya yang kuat namanya sahih. Ya, karena perselisihannya itu enggak kuat, maka yang kuat, yang terpilih namanya sahih. Sehingga kalau sahih itu ala sahih, berarti yang dhaif itu ya enggak usah ditoleh gitu, gampangnya gitu. Karena itu pendapatnya lemah. Kalau alal asoh ini masih ada kuatnya, ya. Mukabilnya lawan itu masih kuat gitu pendapatnya. Tapi lebih kuat yang asoh. Kalau sahih itu lawannya itu lemah, ya. Ini yang kuat, ya. Kalau asoh sama-sama kuatnya gampangnya gitu, tapi dia lebih kuat yang terpilih tadi. Sehingga kita ngikut pendapat yang ini, ya, yang lebih ringan juga ya, ya, lebih ringan. Tidak ada kewajiban urut, tidak ada kewajiban muwalah, tidak ada kewajiban niat saat sholat yang pertama, niat jamak. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan tentang jamak bagi orang mukim, yaitu apa? Karena hujan, karena sebab hujan. Ya, wa yajuzu lil hadiri ay al mukim. Wa yajuzu, dan boleh, lil hadiri, ya, bagi orang mukim, fi waqtil mator, ya. Fi waqtil matori an yajma'a bainahuma ay al-dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Ini sekarang jamak tapi mukim, ya, bukan safar. Boleh, alasannya sebabnya adalah hujan. Di waktu matar, saat hujan. Kalau musafir ya boleh juga. Enggak mesti mukim, tapi intinya dia adalah sebabnya hujan. Sebab apa? Hujan. Kalau enggak hujan begini, ya enggak boleh. Ya, kan ada sebab-sebab uzur-uzur yang lain yang membolehkan untuk tidak berjamaah dan membolehkan untuk tidak sholat Jumat. Misalnya apa? Misalnya banyak lumpur dan uzur-uzur yang lain. Itu boleh orang tidak berjamaah, ya, dia sholat di rumah, boleh enggak sholat Jumat. Kalau misalnya uzur-uzur tersebut, misalnya ada siapa? Ada lumpur yang banyak. Tapi bolehkah ini menjadi sebab untuk menjamak sholat? Tidak boleh. Ya. Jadi yang di sini yang boleh hanya alasan atau sebab karena hujan. Dan An-Nawawi membolehkan mengikuti pendapat bolehnya jamak karena sakit. Kalau mu'tamad madhab tidak. Sakit tidak boleh jamak. Ikhtiar dari An-Nawawi pendapat pribadi. Boleh kalau sakit itu menjamak sholat. Ya, kalau misalnya taklid dengan Nawawi ya bisa juga untuk yang sholat ini jamak. Ya, meskipun itu bukan pendapat muktamad dalam mazhab. Bolehkan an yajma'a bainahuma menjamak di antara dua salat yaitu salat zuhur dan asar, salat maghrib dan isya. Demikian pula salat Jumat dan asar. Sepun ada yang tidak membolehkannya. Yaitu Ar-Ruyani Fuqaha Syafi'iyah tidak setuju. La fi waqti tsaniyah, tidak boleh jamaknya itu apa? Jamak takhir di waktu kedua. Jamak takhir kalau hujan itu enggak boleh jamak takhir. Bal akan tapi fi waqtil ula minha minhuma, yaitu dikerjakan di waktu keduanya, di waktu pertama dari keduanya, artinya ya di waktu ini tadi apa? Zuhur. Di sini disebutkan apa? Zuhur dan asar, atau berarti di waktu zuhur atau di waktu maghrib. Jadi jamak karena hujan hanya satu jenis jamak takdim, ya, harus jamak takdim, nggak bisa jamak takhir. Syaratnya apa? In bala al mataru ala saubi wa asfalan na'li, jika hujan itu menyebabkan basah ya bagian atas baju dan bagian bawah na'al sandal. Ini di sini pakainya wa. La saub wa asfalan al. Jadi di sini wa ini maknanya au. Sehingga syaratnya itu ya salah satu. Artinya salah satu saja terpenuhi boleh. Enggak, mas. Kalau wawu nanti harus dua-duanya. Harus basah atas dan basah bawah gitu. Sehingga kalau salah satu saja, ini menunjukkan bahasanya nanti itu tidak disyaratkan hujannya itu kuat, banyak. Ya. Hujannya hujan sedikit pun kalau sudah bisa membasahi, pokoknya basah ala saub ataupun asfala na'al. itu sudah bisa menjadi sebab dibolehkannya jamak karena hujan. Itu syaratnya itu ya. Wa ujidati syurutu, juga disyaratkan syarat-syarat as-sabiqah. As-sabiqatu fi jam'i taqdim. Juga harus terpenuhi syarat-syarat jamak takdim yang tadi kita sebutkan ada tiga tadi ya. Harus dilakukan dengan urut, tidak ada jeda yang lama. Ya kemudian apalagi niat di waktu yang pertama. Kemudian ya itu tadi. Jamak takdim tadi syaratnya apa? Harus terpenuhi. Kemudian ditambah lagi syarat wa yustaratu aidan wujudul matari fi awali sholataini, adanya hujan di awal dari kedua sholat tersebut. Baik itu secara yakin atau zon, tapi bukan ragu-ragu. Ya kalau di jamak takdim tadi safar, tadi kan sudah kita sampaikan apa? Ada syarat dawamus safar, ya kan? Dawa musafar ila aqdisaniyah. Harus posisi masih musafir ketika mulai sholat yang kedua. Nah kalau ini harus ada hujan ketika takbiratul ihram sholat kedua. Wujudul matar fi awali sholatain. Wala yakfi wujuduhu, yaitu hu kembali al-haq kembali ke al-mator. Maka tidak mencukupi, belum cukup, belum terpenuhi syarat jika hujan itu ada fi asna il-ula minhuma, hanya ada di tengah-tengah sholat yang pertama. Misalnya sholat maghrib masih hujan, takbiratul ihram hujan, terus hujan, selesai salam mau sholat isya berhenti. Nah ini gak bisa. Karena disyaratkan ketika sholat yang kedua takbiratul ihram ini harus ada hujannya. Masih ada hujannya. Ya tadi kemudian wa yustaratu aidan wujuduhu inda salami minal ula. Ya disyaratkan ketika masih ada ketika salam yang pertama. Sawaun sama saja istamaru al-mataru ba'da dzalika amla. Sama saja apakah setelah itu hujannya masih berlangsung ataupun tidak. Maksudnya ini ketika salam sudah selesai, ya ini maksudnya dia bisa menyambung ke takbiratul ihram dengan di situ ada hujannya. Makanya tadi disebutkan apa tadi disebutkan wujudul mator fi awali sholatain, ya kan? Di awal kedua sholat tersebut. Sehingga kesimpulannya disyaratkan ada hujan di awal kedua sholat tersebut dan di antara keduanya. Ya, kesimpulannya gimana? Disyaratkan ada hujan di awal sholat keduanya dan di antara keduanya. Sehingga kalau misalnya hujannya terputus di tengah-tengah sholat pertama atau tengah-tengah sholat kedua, itu tidak mengapa. Intinya tadi adalah di awal sholat pertama ya, tadi ya, kemudian tadi salam, kemudian takbiratul ihram sholat kedua itu ada hujannya. Wa takhtasu ruhsatul jam'i bil matari bil musalli bi jama'atin di masjidin aw ghairihi min mawadhi'il jama'ati ba'idin urfan wa ta'azal wa yata'azza adh-dhahibu lil masjidi aw ghairihi min mawadhi'il jama'ati bil matari fi tariqihi. Nah, ini juga syarat juga ini ya. Syaratnya ada lagi. Tapi tidak di takbir dengan wa yustaratu. Nah, dikhususkan berarti kan harus itu. Rukhsah ini berarti tidak boleh kalau orangnya itu tidak punya kriteria ini. Sekarang syarat bagi orangnya. Orangnya bagaimana gitu. Yaitu takhtasu dikhususkan rukhsah jamak karena hujan bagi orang yang sholat fi jama'atin. Yaitu dia berjamaah. Artinya sholat jamak ini karena hujan disyaratkan dia berjamaah. Ya. Disyaratkan berjamaah. Nah, apakah disyaratkan berjamaah di kedua sholatnya? Maghribnya harus berjamaah, asarnya berjamaah, isaknya berjamaah, atau bagaimana? Atau hanya di yang kedua saja? Apakah disyaratkan berjamaahnya itu di sholat yang pertama dan kedua, atau yang kedua saja yang berjamaah? Maka disyaratkan berjamaah di yang kedua. Pokoknya yang sholat kedua itu nanti dia berjamaah, harus berjamaah. Sehingga tidak disyaratkan yang pertama ya. Ya, sehingga kalau yang pertama enggak jamaah berarti boleh ya. Ya, di asal bahasa sebutkan al hiya syartun fi kulin minal ula wasaniyah. Apakah berjamaah ini syarat dilakukan harus dilakukan di salat yang pertama yaitu maghrib dan salat kedua isya, au yakfi wujuduha, atau hanya cukup jamaah itu di salat yang kedua al mutajih asani ya. Yang pendapat yang terpilih ada yang kedua, yaitu cukup berjamaah di sholat yang kedua. Artinya, kalau sholat pertama yang enggak berjamaah, berarti sah jamak karena hujan ini. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian, tadi sifatnya itu dia berjamaah. Kemudian, fi masjidin aw ghairihi min mawadhi'il jamaah. Ya, di masjid atau di yang lainnya, misalnya di ma'had, di pondok, sekolahan, yang di tempat-tempat sholat berjamaah. Ini syarat yang berikutnya, atau sifat. Jadi ini tidak disetelahkan syarat, tapi khusus sifat. Ini sama saja, ini harus terpenuhi. Jadi tadi apa? Harus berjamaah, yaitu disyaratkan berjamaah sholat yang kedua. Isaknya atau asar. Yang kedua, dia dilakukan di masjid atau selain masjid atau di tempat-tempat biasa dilakukan sholat berjamaah seperti di madrasah, sekolahan, ribat, pondok pesantren, dan yang lainnya. Maka tidak boleh kalau dia dilakukannya di rumah walau jamaatan. Kata Al-Bajri, bikhilafi man yusoli bibaitihi walau jamaatan fala yajma'u bil mator. Ya. Walaupun dia di rumah berjamaah, tidak boleh dia menjamak sholat karena hujan. Kemudian yang berikutnya, ba'idin urfan. Jauh secara uruf. Tapi kalau dekat enggak boleh, ya. Rumahnya sama masjidnya ya cuma berapa langkah dekat. Ya. Dia harus dekat. Harus apa? Jauh. Dekat enggak boleh. Kemudian ada pertanyaan. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan jamak salat. Padahal rumah-rumah istri beliau kan dekat dengan masjid. Ya, kata fuqaha yang mensyaratkan ini ya. Ya, katanya rumah-rumah istri Nabi itu beda-beda. Ya, beda-beda. Dan mayoritasnya itu jauh. Nah, ini pas jamak ini kemungkinan yang pas rumahnya jauh gitu loh. Seperti itu ya. Allah alam sholat. Kemudian jawaban kedua, imam itu dia menjamak. Meskipun dia rumahnya tidak, meskipun rumahnya apa tidak jauh, karena dia imam, nah, imam rotib. Baik, kemudian berarti kalau dekat nggak bisa, ya nggak bisa, apalagi tinggalnya di masjid. Ya, ma'had, ya, kamarnya aja nempel masjid ini. Kemudian menjamak sholat ini tidak terpenuhi syarat. Ya, enggak ada pengaruhnya hujan sama enggak hujan itu kan. Enggak ada pengaruhnya. Kemudian wayata'adza. Ya, selesaikan. Wayata'adza adzahibu lil masjid awwairihi min mawadi il jamaati bil matar. Ya, ya ta'adza bil matar fitoriki. Dia terganggu dengan hujan. Maksudnya bagaimana terganggu ini? Gitu kan. Nah, terganggu maksudnya kalau dia nanti ya, dia menuju masjid atau tempat berjamaah nanti bisa-bisa menghilangkan kekhusyuan atau mengurangi kesempurnaan kekhusyuan. Nah, ini namanya ya ta'adza. Nah, kalau misalnya tempatnya sama masjid itu apa? Ada atapnya, jalannya ada atapnya atau yang semisalnya ya enggak, maka enggak menjama. Karena enggak terganggu. Allahu a'lam shawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Waktunya sudah habis. Pas selesai pembahasan yang berikutnya insyaallah kita bahas tentang sholat Jumat ya. Baik. Dalam perjalanan singgah di masjid untuk menjamak ya, maghrib dan isya. Namun ketika sampai di masjid sedang sholat isya. Bertanya apakah kita ikut sholat bersama mukim kemudian sholat maghrib atau bagaimana? Ya tadi kalau ini kan jamak takhir nih ya berarti ya. Jamak takhir ya boleh dia langsung ikut sholat isya, habis itu sholat maghrib. Karena kalau jamak takhir tidak ada syarat apa, tidak ada syarat tertib. Ya, tapi ya lebih afdolnya tetap tertib ya. Kalau kita bicara afdoliyah, ya afdolnya sholat maghrib dulu. Jadi imamnya sholat isya, kita sholat maghrib. Ya, nanti ketika sudah rakaat ketiga, ya kita salam. Kemudian nanti kita tinggal apa mengikuti nyusul untuk mengerjakan sholat isya. Allahu a'lam bishawab. Kalau terputus kesinambungan jamak di antara zuhur dan asar dikarenakan pergi ke toilet bagaimana? Adakah dihukumi juga seperti ketiduran ya? Kalau melihat ibarah tadi lihat gimana tadi walaupun ada uzur seperti tidur ya, tidur itu uzur ya. Ya, sehingga di situ terputus ya. Fa in tola urfan walau bi uzrin. Ini disebutkan seperti itu ya. Sehingga walaupun ada uzur kalau dia lama ya berarti apa? Wajib untuk mengerjakan pada waktunya. Artinya tidak boleh dijama. Ya, seperti itu. Kalau wudu enggak tadi kan? Ya, makanya nanti ke toilet ngapain? Kalau dia wudu. Jadi kan sama toilet antrian orang. Ya. Intinya kalau dia untuk kepentingan wudu tadi disebutkan enggak apa-apa ya. Waalaikumsalam. Berarti ketika pertanyaan ketika sudah tidak hujan, maka harus menunggu waktu sholat kedua. Iya. Jadi sudah enggak hujan ya enggak boleh menjamak. Jadi kan disyaratkan selesai salam, kemudian dia bisa takbiratul ihram sholat kedua masih ada hujannya. Walaupun setelah itu nanti dia hujan berhenti enggak masalah. Yang penting ketika mulai takbiratul ihram itu masih wujud mator, masih ada hujan. Perjalanan singgah di masjid untuk menjamak maghrib isya. Ini perjalanan. Perjalanan ini safar atau bukan? Kalau safar ya ada rukhsah jamak. Ya. Kalau safar ya. Ya ini kan perjalanan singgah di masjid untuk menjamak. Ketika sampai di masjid, sebentar. Bagi orang yang salah baca. Bagi orang yang punya kendaraan atau mobil yang tidak akan kehujanan jika berangkat ke masjid. Diberikan jamak sholat enggak? Ya, kalau menurut ibarah tadi, kalau dia aman dari tempat rumahnya sampai masjid, itu maka dia tidak ya ta'adha. Ya, kita lihat ibarahnya tadi, harus dia apa? Ya ta'adha. Kalau diperkirakan seorang akan tidur ketika waktu kedua, apakah boleh jamak takdim? Enggak ada alasannya ini. Anak enggak belum paham nih secara mutlak atau bagaimana? Ya, jamak takdim intinya kalau jamak kan harus ada alasannya. Kalau mukim itu hujan, kalau musafir ya musafir. Ya. Kalau kemudian waktu mukim kemudian nanti pas asar tidur, kemudian dijamak ini enggak bisa jadi alasan, enggak ada. Kecuali sakit ya. Tadi pendapatnya Imam An-Nawawi. Seorang rumahnya dekat dengan masjid, lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, kemudian di masjid dilaksanakan sholat jamak karena hujan. Apakah orang tersebut lebih baik ikut menjamak sholat atau tidak? Enggak boleh. Kalau menurut ini tadi enggak boleh. Dia enggak boleh menjamak. Karena apa? Karena enggak jauh tempatnya. Seperti itu. Ya, ini kita bicara, semua yang kita bicarakan ini alal madhab. Ya. Menurut pendapat madhabnya, kita pahami seperti itu dulu. Bagi yang mengamalkan, apa yang yakin dengan ijtihad di dalam madhab Syafi'i, ya boleh-boleh saja. Yang gitu. Karena kita enggak bisa untuk memahami langsung itu. Banyak sekali perangkat yang kita belum miliki. Tapi kalau taklid dengan ulama lain, ya silakan. Tapi kita belajar pahami dulu. Pokoknya dipahami dulu aturan dalam madzhab Syafi'i seperti ini. sehingga kita berjenjang belajar-belajar nanti bisa sambil mempelajari dalil, kemudian menoleh kanan kiri mazhab yang lain seperti apa, nanti boleh-boleh saja kita misalnya apa, misalnya mentarjih kalau punya kemampuan di situ ya. Jadi pahami dulu semua masail yang ada dalam satu mazhab, kuasai dulu. Nanti yang lainnya itu mudah. Kalau sudah kuasai satu mazhab, yang lainnya mudah. Apalagi menguasai mazhab Syafi'i, itu nanti ke Hambali itu ringan. Karena Hambali itu apa? Ya, bisa dikatakan apa? Apalah. Mirip sekali gitu, gambarnya gitu. Mirip sekali kalau Hambali itu dengan Syafi'i itu, pokoknya mirip sekali. Ya karena pokoknya Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Nah, tafaqohnya kan di hadapan As-Syafi'i. Ya. Sehingga apa? Sangat mirip. Sehingga sampai ada yang mengatakan mazhab Hambali itu apa? Bukan mazhab tersendiri gitu. Jadi masih dia itu ya ngikut dari Syafi'iyah gitu, seperti itu. Tapi ya walaupun kita enggak setuju ya, tapi ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan ya Hambali itu bukan mustaqil ya, maksudnya tidak mustaqil. Meskipun kalau kita lihat ya ini mazhab tersendiri. Kalau ya sepemahaman kita ya melihat banyaknya fuqaha Hambali, Hanabilah, kitab-kitabnya. Tetapi tadi sangat mirip dengan Syafi'iyah. Kalau yang nanti apa beda yang dari zaman dulu sampai sekarang itu Hanafiyah. Biasa nanti ini Hanafiyah gini, Syafi'iyah gini ya. Sehingga ada apa kitab-kitab yang menjelaskan apa perselisihan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah ya. Dalil-dalilnya ya, ada kitab yang membahas khusus tentang itu dalil-dalil yang dipakai Syafi'iyah untuk membantah Hanafiyah ya. Ini yang ya, banyak perbedaan di situ, tapi kalau sama Hanafiyah ini bisa dikatakan ya mirip sekali. Yang asli Hanabilah ya, mazhab Hambali ya. Bukan mazhab kontemporer dari ulama sekarang ya, itu sudah campur. Ya, sudah bukan murni Hambali, jadi sehingga kok banyak beda ya, karena bukan Hambali murni ya. Kalau yang murni itu persis ya. Banyak sekali kemiripan ya. Seperti itu Allah alam shawab. Kita cukupkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kemohon atas partisipasinya, semoga bisa bermanfaat dan kita bisa diberi taufik untuk terus melanjutkan belajarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.